yang kau ucapkan, semoga jadi harapan. Aku bahagia. Oh, oh, oh, oh. Lekatkan jari tanganmu di tanganku ini, sambil berjanji sehidup semati. Janjimu meyakinkan dan tak meragukan lagi. Ikhlas dan rela segalanya bagimu. Di antara kita sama-sama jatuh cinta. Betapa merdu kasih suara yang engkau sendu kasih kata-kata yang kau ucapkan, semoga jadi harapan. Aku bahagia. Oh, oh, oh, oh. Lekatkan jari tanganmu di tanganku ini, sambil berjanji sehidup semati. Janjimu meyakinkan dan tak meragukan lagi. Ikhlas dan rela segalanya bagimu. Di antara kita sama-sama jatuh cinta. Betapa merdu kasih suara yang engkau. Betapa sendu kasih kata-kata yang kau ucapkan.